Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wassalamu tasliman katsira ba'd. Silakan hafalannya di murojaah. Wa lam sunni rahimallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ya babu ma'rifati alamat fi arba'ati أما الواو في جمع المذكر السالم أبوك وأما الألف وأما النون إذا اتصل به ضمير تثنية أو وللنصب خمس علامات الحسن والألف والكسرة والياء وحرف النون فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في مواضع يا في الاسم serempak waktu sampai sebelum i'rab tuh. Sebelum i'rab kompak bagus gitu. Pas sana kan buyar. Kelihatannya baca juga, Pak. Masyaallah. Coba di storkan siapa dari famal fathah aja lah. Itu yang terakhir ya. Ya. Hah? Oh, iya, wali nasbi sila. Ya, silakan. Eh, wali nasbi. Khamsu alamatin. Ya. Al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nun. Ya. Fa'amma al-fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'ah. Ya. Fil ismil mufradi wal jam'i takthiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala. Qala alayhi nasibun. Wala. Masya Allah, masih encer. Terus. Hafal. Walinasbi khomsu alamatin. Iya. Al-fathu. Al-fathatu. Al-fathatu. Terus. Al-alifu wal-kasroh. Iya. Terus. Wahadfun. Wahadfun nun. Terus. Fa'amal fatha. Fa'amal fatha. Fatakunu alamatan linasbihi. Linasbi. Linasbi. Fi salatati mawadi. Iya. Wal fi'lil mudhari ya idza dakhala alayhi nasibun lam walam yattasil bi akhir Ya, hafal kodi? Belum, kemarin belum, sekarang belum. Ya. Ya. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wa fi'il mudhari'i idza dakhala 'alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi shay'un. Ahsan. Terus. Ya. Wa lin nasbi khamsu 'alamat. Al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadzun nun. Wa hadzun. Wa hadzun nun. Ya. Alam yattasil bi akhirih. Hasan. Kemarin kita telah mengambil pembahasan tentang tanda-tanda dari nasab. Yaitu ada berapa tanda nasab? Ada lima. Yang pertama fathah, yang kedua alif, kemudian yang ketiga kasrah, empat ya, keempat ya betul. Kemudian yang terakhir yang kelima hadfun nun. Ya, di mana saja fathah menjadi tanda bagi nasab? Di tiga tempat yang pertama, isim mufrad, kemudian isim taksir, kemudian fil mudhari apabila dimasuki oleh nasab, dan akhirnya. Ya. Siapa yang bisa mencontohkan isim mufrad yang mansub dan i'rabnya? Ya. Ra'aitu Muhammadan. Bagaimana i'rabnya Muhammadan? Maf'ulun mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi. Kemudian contoh jamak taksir, wa ankihul ayama. Iya, bagaimana i'rabnya? Al-ayama maf'ulun bimansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddar ala akhirihi. Mana min dhuhuriha? At-ta'adzur, li'annahu ismun maqsur. Ya, al-ayama sukara wa taran nasa sukara, itu juga mansub. Kemudian contohkan fi'il mudhari yang mansub. Apa contohnya? Siapa fi'il mudhari mansub? Lam yaqra'a. Lan yaqra'a al-mudarrisu. Apa? Oh, mudarrisu rajin baca biasanya. Apa? Gampang, lan. Banyak. Lan yadriba Muhammadun Khalidan. Yadriba, i'rabnya bagaimana? Kalau kita i'rab lan, lan itu harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin katanya. Ya, istiqbalin. Maksudnya istiqbal adalah bahwasanya fi'il mudhari yang dimasuki lan itu menunjukkan waktu yang akan datang. Fi'il mudhari itu penunjukannya kepada dua waktu, kalau enggak sekarang nanti. Tapi kalau sudah dimasuki oleh penasab seperti lan, maka maknanya akan datang. Ya, lan yadriba, lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin satunya. Kemudian yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi bilan wa alamatu nasbihi al-fathah adhir ala akhirih. Ya. Kalau lan yas'a Muhammadun ilal majdi, bagaimana i'rabnya? Lan harfu naf yin wa nas bin wastiqbalin. Yas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddaru ala akhirih. Ya, mana min dhuhriha? Ta'adzur, li'anna mu'tal. Ya, mu'tal al-alif. Karena itu fi'il yas'a adalah fi'il yang akhirnya huruf illah, yaitu alif. Enggak bisa alif menerima harokat. Ya. Kemudian bagaimana hukum fi'il mudhari' apabila dimasuki oleh ataupun kalau akhirnya bergandengan dengan aliful itsnain, au jama'ah, dan ya mukhatabah? Maka dia nasabnya dengan membuang nun, bukan dengan fathah, tapi dengan membuang nun. Contohnya apa? Al-Muslimuna misalkan. Lan Al-Muslimuna lan apa? Lan yakhruju apa yang enaknya? Ataupun at-tullabu para santri itu lan apa? Kalimatnya para santri itu tidak akan apa? Maksudnya akan belajar sih. Lan lan yakhruju ila misalkan ila suq ya, tidak akan masuk pasar misalkan. Ya sudahlah, kalau bisa misalkan contoh ya. Lan yakhruju, yakhruju fi'lun mudhari'un mansubun bilan dinasabkan oleh lan. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah, karena yakhruju termasuk fi'il yang lima. Ya kalau dua Muhammadun wa Zaidun lan yakhruja atau huma lan yakhruja, sama tanda i'rabnya membuang nun. Atau kalau yang diajak bicara satu orang wanita bagaimana? Anti ya hind la lan takhruji ila misalnya as-suqi ya. Ya. Juga sama. Ini mansub oleh lan dengan lan. Tanda nasabnya apa? Membuang nun karena dia termasuk asmaul afalul khamsah. Kemudian alif, wawu dan ya-nya adalah dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahalnya apa? Rafa sebagai fa'il semua itu. Ya, yadhhabuna wawunya fa'il, yadhhabani alifnya fa'il, tadhhabina ya-nya fa'il. Ayo kita lanjutkan pada penyebutan tanda berikutnya, yaitu tanda yang kedua dari nasab setelah apa? Fathah, yaitu alif. Alif. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Adapun alif ya. Maka dia alif menjadi tanda bagi nasab pada isim-isim yang lima. Masih ingat apa saja isim-isim yang lima itu? Abuka, wa akhuka, wa fuka, wa hamuki, wa fuka, wa dhu malin. Jangan lupa ya, harus ngelotok hafalannya itu. Ya. Tidak sulit kan? Ya. Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada isim-isim yang lima. Sebagian menambahkan satu lagi. Ya, hanuka, tapi insyaAllah di tempat yang berikutnya itu. Nahwu, contohnya ra'aitu abaka wa khaka wa ma syabaha dzalik. Contohnya ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. I'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'il, isinya fi'lan fa'il kan. Tadinya ra'a kemudian bergandengan dengan dhamir rafa mutaharik untuk anak, jadi ra'aitu. Ra'a dengan anak jadi ra'aitu. Ya, kalau dengan anta jadi ra'aita, kalau dengan nahnu ra'aina gitu. Ila akhirih. I'rabnya ra'aitu ya, fi'lun wa fa'il, ra'a fi'lun madin mabni 'ala sukun naba litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik. Ta itu dhamir rafa mutaharrik mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Abaka maf'ulun bih ya man sub, wa 'alamatu nasbihi al alif niyabatan 'anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Iya. Wa huwa aba mudhaf. Mudhaf. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau kita ganti kafnya dengan Zaidin, aba Zaidin, Zaidin mudhaf ilaih majrur gitu. Wa alamatu jarri al-kasrah dhahirah 'ala akhirih, karena di sini mudhaf ilaihnya adalah dhamir dan dhamir itu mabni, maka i'rabnya kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath, mabni di atas fathah, tetap di atas fathah tapi pada mahalnya jar. Kenapa? Mudhafun ilaihi. Wa akhaka, akhaka diathafkan kepada yang mansub ikut mansub. Wa ma syabaha dzalik, dan yang semisal itu contohnya. Bisa antum mendatangkan contoh yang lain selain itu yang disebutkan dari asmaul khamsah? Fadhol, ada yang mau menambahkan contohnya? Jadi ati' abaka, ati' abaka, ta'ati bapakmu. Ata'a yuti'u ati'. Sudah lewat ya pada bahasa apa? Sharf gitu. Af'ala yuf'ilu af'il. Ata'a yuti'u ati' ta'atilah. Abaka bapakmu. Abaka maf'ulun bi mansub. Tanda nasabnya apa? Alif. Niabah. Anil fathah li'annahu minal. Asma'il khamsah. Contoh yang lain. Ihtarim. Ya. Akhoka hormati saudaramu. Dari ihtaroma. Yahtarimu. Fil amanya apa? Ihtarim. Sudah kan ya? Pada pembahasan. Ilmu sarf itu kan. Ya. Ihtarim akhoka. Sama akhoka sebagai maf'ul mansub. Tanda nasabnya alif. Zuri. Hamaki. Kunjungilah keluarga suamimu. Zuri. Hamaki. Kunjungilah. Olehmu seorang wanita. Hamaki. Kerabat suamimu. Kalau perintahnya kepada seorang wanita. Ditambahkannya. Seperti unsuri. Nas unsur. Untuk laki-laki kan. Kalau perempuan unsuri. Akhoki. Atau akhoki. Ya, tolonglah saudara laki-lakimu. Arab bicaranya kepada seorang wanita. Idrib jadi apa? Idribi kalau untuk anti. Kalau idrib untuk anta. Untuk anti, idribi, pukullah. Ukhruj untuk anta. Kalau untuk anti, ukhruji, dikasih ya. Ya. Ihtarim, zal ilmi. Ihtarim, apa namanya? Muliaka dari ihtarama, yahtarimu. Fil amarnya, ihtarim. Ini kiasi, bisa dikiaskan. Ya. Za al-ilmi. Za itu maf'ulun bih. Ya kan mansub. Wa alamatun nasbih apa? Al-alif. Al-alif. Al-alif. Niaba anil fathah li'anau minal. Asmail khamsa dan za mudaf. Al-ilmi. Mudafun ilaih. Kalau mudafilah hukumnya apa mesti? Majrur. Wa alamatun jarihi. Al-kasru al-zahiru ala akhirihi. Ya. Dalam Al-Quran ada enggak contohnya? Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum aba ahadin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Contoh yang lain, wadhkur akha 'adin, kan? Wadhkur akha 'adin. Ingatlah saudaranya kaum 'ad. Siapa nabinya kaum 'ad? Masa nabinya Tsamud? Hud ya. Wa ila 'adin akhahum Huda. Hud. Akho adin maf'ulun bi akho mansub tanda nasab apa? Alif. Kenapa? Karena dia termasuk asal khamsah. Wa atidzal qurba haqqahu. Wa atidzal qurba, berikanlah kepada dzal qurba, orang yang memiliki hubungan kerabat. Syai'an di sini dzal qurba mansub sebagai maf'ul bi. Tanda nasabnya apa? Alif. Ni apa? Alif fatali annahu minal asma'il khamsah. Ini sudah asal aja, tak ulang-ulang, ulang-ulang. Biar yang malas menghafal, hafal juga gitu. Yeah. Kalau yang rajin menghafal mah ya cepat. Yeah. Saya ulang-ulang biar sampai yang malas menghafal pun diupayakan jadi hafal. Hafal ya. Terlalu ini gak ini? Terlalu kenceng gak ini? Kalau kan cabut ini. Nah, contoh yang lain. Illa kabasituka fahi ilal ma'il yablughafahu. Liyablughafahu. Wama huwa bibalighih. Dalam surat Ar-Ra'd. Perumpamaan orang yang dia berdoa kepada selain Allah adalah seperti orang yang basitu kafaih, menjulurkan kedua tangannya ya kepada air agar air itu sampai kepada mulutnya. Dijulurkan, dia menghendaki untuk air itu sampai ke mulutnya, ya enggak bisa. Ini saja mana sini liyablughafahu, agar air itu bisa sampai ke mulutnya. Dia haus dalam kondisi dahaga, tapi dia menjulurkan tangannya kepada air. Ya, tidak dimasukkan air itu, ya enggak mungkin air itu masuk ke mulutnya. Ya, seperti itu keadaan mereka yang berdoa kepada selain Allah, menjulurkan tangannya. Ya, seperti orang yang dia menjulurkan tangannya ke dalam air, kemudian tidak dimasukkan air itu ke dalam mulutnya. Ya. Di sini syai'an mana liyablugha fahu. Fahu. Maf'ulun biman. Alamatun nasbi al-alif fathah lagi, fathah lagi. Niaba anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Sering dilatih biar fasih pelafazannya. Ya, di rumah latihan. Ya. Terus ulang-ulang. Ya, biar lidahnya enteng, ringan. Ya. Nah, itu mudah kan? Ya. Jadi alif menjadi tanda bagi nasab sebagai ganti dari fathah di mana? Pada isim-isim yang lima. Tempatnya cuma satu alif. Iya. alif menjadi tanda bagi nasab hanya di satu tempat saja, yaitu pada isim-isim yang lima. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Ada yang belum paham i'rabnya, artinya apa sajalah yang berkait dengan pembahasan kita ini? Ah, silakan. Ya tadi. Cara mengi'rab fi'il, fi'ilnya fi'il madhi ya, misalkan fi'il madhi bergandengan dengan dhamir muttasil yang mutaharrik ya. Ini darabtu, darabta, darabti, darabna. Ya, darabtu dikatakan darabtu fi'lun wa fa'il dulu. Fi'il dan fa'il. Isinya kan demikian kan? Darabtu isi apa? Fi'il dan fa'il. Kemudian setelah itu dirinci. Daraba fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Kenapa? Littisolihi bidomiri raf'in mutaharrik. Daraba adalah fi'il madi yang mabni di atas sukun. Kenapa? Karena dia sudah bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Dhamir rafa mutaharik sudah kita sampaikan sebelumnya. Ada berapa? Ta, ti, tu, na. Ada empat. Ingat, asal dari fi'il madhi adalah mabni di atas fathah. Kapan dia berubah mabninya tidak lagi di atas fathah? Di antaranya ketika bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Mabninya di atas sukun. Dorobta, dorobtu, dorobti, dorobna. Ya. Nama yang namu. Ya. Apa? Anunya? Nimta, nimtu, nimna, nimti, dan seterusnya. Ya. Apalagi akala, akalta, akaltu, akalti, akalna. Ya. Sakoya suku, sukna, sukta, sukti, suktu. Ya, sudah gitu. Antum katakan dulu. Ya, fi'lun wa fa'il. Setelah itu dirinci. Misalkan tadi fi'lnya apa? Akaltu. Ya, akala fi'lun madhi, fi'lun madhin mabni ala sukun litisalihi bi dhamir rafi' mutaharrik atau dhamir muttasil mabni ala, kalau t-nya ala kasrah, kalau pakainya t. Atau tu ala dhammah, atau ta ala fathah. Gitu. Atau na ala sukun. Gitu. Fi mahali rafin fa fa'il, gitu ya. Yang lain? Ya kalau didhofahkannya kepada isim dhohir ya lebih mudah lagi. Di sini kenapa contoh-contoh asmaul khamsahnya banyak didhofahkan kepada dhamir? Karena lebih ringkas, lebih mudah menghafalkannya ya. Abu ka akhu ka, lebih gampang daripada Abu Muhammadin, Abu Zaidin, Abu Salimin, Abu Khalidin. Ya. I'rabnya ya mudah. Ya contoh misalkan ra'aitu Aba Zaidin, ra'aitu Aba Zaidin, ra'aitu fi'lun wa fa'il. Ra'a fi'lun madhin mabni 'ala sukun. Iti solih bi dhamir rafi mutaharrik. Kemudian apa? Atta dhamir muttasil mabni ala ad-dhamma fi mahali apa? Rafin fa fa'il. Aba Khalidin, aba mahfulun bi mansub wa alamatun nasbi al alif niabah anil fathah li anna minal asma'il khamsah. Wa huwa, dan dia apa? Mudhafun Khalidin, langsung mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari al kasra al-zahiru ala akhirih. Aba Musa, Musa mudhafun ilaih majrur wa alamatu jari al-kasra al-muqaddarah ala akhirihi. Mana min zuhri at-ta'adzur. Gitu kan? Sudah paham kayak gitu? Kalau dhamir tadi dikatakan misalkan abu aba ra'aitu abaka, kaf dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Mesti dhamir muttasil ya. Kalau mudhaf ilaih mesti dhamir muttasil. Abaka abana, terserah pilih. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath. Ya, tetap di fathah. I'rabnya mahalli, fi mahalli jarin. Jadi jarnya itu mahal saja. Kenapa? Karena dia mabni. Demikian semua i'rab isim-isim yang mabni, yaitu mahalli, fi mahalli, raf'in atau jarin atau nasi, tergantung mauqi'nya dalam jumlah gitu. Sebagai fa'il, sebagai fa'il fi mahalli raf'in, sebagai maf'ul fi mahalli nasbin, sebagai yang dikenai huruf jar fi mahalli jarin gitu. Itu i'rabnya isim-isim yang mabni. Ya, kita lanjutkan. Bagi yang kesulitan untuk menghafal tadi, kuncinya terus ngulang-ulang. Ya, 50 juga insya Allah. Cukup lah 50. Kalau masih belum hafal, tambahin. 50 lagi 100. Kurang, terus tambahin. Lama-lama insya Allah, hafal juga. Ya. Kemudian, wa'ammal. Selesai, kita masuk ke penyebutan tanda yang ketiga dari nasab, dari fathah. dari nasab. Nasab ya tadi kan pembahasan tentang tanda-tanda nasab ada 5. Yang pertama fathah, yang kedua alif, 3 kasrah, 4 ya, kelima membuang nun. Sudah kita ambil berapa? 2 itu. Fathah di mana saja fathah? Simufrod, jamak taksir, fi'il mudhari apabila dimasuki oleh nasab dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Kemudian tanda yang kedua dari nasab alif. Di mana alif menjadi tanda bagi nasab? Pada asmaul khamsah. Kemudian wal kasrah dan kasrah. Ternyata tanda nasab pada yang kasrah. Iya. Selama ini antum tahu kasrah itu tanda apa? Jar. Ya ternyata ada juga tanda nasab yang kasrah. Wa amma وأمّا الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالمي. Nah ini. Adapun kasrah, maka kasrah menjadi tanda bagi nasab di satu tempat saja, yaitu pada jamak muannats salim atau namanya apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, itu nama yang lebih bagus, yang lebih lengkap. Masih ingat enggak? Nama lain dari jamak muannats salim. Hah? Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Apa yang dijamakkan dengan apa? Alif dan ta tambahan. Itu apa? Jamak muannats as-salim. Jamak muannats as-salim kalau dia mansub, tanda nasabnya apa? Kasrah. Sebagai ganti dari fathah harus ya. Kalau tanda-tanda cabang harus sebutkan niabah, niabah, niabah. Ya. Contohnya apa? Ra'aitu. Apa? Ra'aitu aja dulu sementara ya. Ya. Banatin misalkan. Muslimatin. Apalagi? Kasrah. Kalau di Arab banatin maf'ulun bih. Man sub. Walamatu nasbihi al-kasro. Niyabatan kasro ini sebagai ganti dari al-fathah li'annahu jam'ul muannats salim. Jadi i'rab ibrah yang cabang itu harus cantum lengkap dengan niyabah. Li'annahu disebutkan alasannya. Ya. Coba di i'rab. Ya. Apa contohnya, silakan bikin contoh. Mau mudah ini jamak. Ya, contoh dalam Al-Quran ada. Cuma silakan ada contoh dulu. Ya. Kalau dalam Al-Quran kadang kita kesulitan nyarinya ya. Untuk spontan itu. Ya. Atau yang nasabnya supaya maful bih aja. Yang baru kita kenalkan kan. Nasab dengan ambil yang lain belum kita kenalkan. Apa contohnya? Hah? Ihtaramtu misalkan. Saya memuliakan ya apa? Saya mulai apa? Ummahati al-mu'minin misalkan. Sudah enggak, iya enggak ada pun dimuliakan ya. Kita memuji mereka, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, ihtaramtu ummahati al-mu'minin. Ihtaramtu i'rabnya apa? Fi'lun wa fa'il. Ihtarama fi'lun madin mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'il mutahhar ra'ata dhamirun muttasil mabni 'ala dhamma tu ya fi mahalli raf in fa'il ummahatil mu'minin ummahati maf'ulun bi mansub. Ingat urutannya tuh ya, mansub wa alamatu nasbi al kasrah niyabatan li'annahu jam'ul muannats salim ya, wa huwa dan dia mudhaf, ummat mudhaf ya kan, al mu'minin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhi al mu'minin Alia, belum ya? Alia ini apa? Anil kasroh ya jamul mutakhir salim, belum ya itu ya? Belum kan? Belum. Mudah insyaallah ya. Ya. Jadi jamak muannats salim tanda jarnya dengan tanda nasabnya bagaimana? Sama. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Ini jamak muannats salim ini mansub atau ini jamak muannats salim ini majrur? Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan melihat apanya? Amil yang masuk padanya. Amilnya. Kalau amil yang masuk kepada muannats salim ini huruf jar, nadhartu ilal banati misalkan. Al banati majrur dia. Tanda jarnya kasrah. Bagaimana kita tahu itu majrur? Kasrah itu tanda jar, masukin ila. Tapi kalau amilnya ro'aitu, berarti maf'ul bih, mansub itu. tanda nasabnya kasro niaba anil fathah li'annahu jam'ul manafi as-salim. Jadi bagaimana cara membedakannya atau mengetahuinya bahwasanya itu adalah tanda nasab dan itu adalah tanda jar? Amil yang masuk padanya. Ya, ada enggak coba dalam ayat Al-Qur'an yang ada jam'ul manafi salim? Innal muslimina wal muslimati. Ada enggak? Wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati. Berpasangan terus ya. Kemudian apa lagi? Wal hafizina furujahum wal hafizati waz-zakirina Allah katsiran waz-zakirati. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab itu. Jadi cek lagi. Ya. Nah, itu jamak muannats salim. Yang itu semua adalah apa? I'rabnya. Bukan kasro, i'rab itu apa? Mansub, marfu, atau majrur man? Sebab kenapa mansub innal muslimina wal muslimati? Karena dia al-muslimati diathafkan kepada al-muslimin. Sedangkan al-muslimin itu mansub kemasukan inna. Yang diathafkan kepada isim yang mansub ikut mansub. Ini belum dibahas nantilah. Ya. Ya, coba bisa dipahami ya. Silakan, ada yang bertanyakan. Bagaimana kalau jamak muannats salimnya bergandengan dengan jamak mutakallim i'rabnya seperti ra'aitu banati. Ya, ra'aitu banati. Yal'abna misalkan amamal baiti. I'rabnya bagaimana? Ra'aitu banati, saya melihat anak-anak perempuanku. Ra'aitu fi'lun fa'il. Singkatnya kayak gitu kalau mau dirinci tadi. Kemudian banati. Bagaimana banati i'rabnya pakai? Maf'ulun b man sub wa ala matan nasfi al apa al kasrah al muqaddarah. Kenapa kasrah yang di situ tidak disebut dengan tanda i'rab? Banati kan di kasrah juga artinya kasrah. Apa di situ kasrah apa namanya itu ra'aitu banati yang kasrah apa yang ada di situ? Banati kasrah i'rab atau bukan? Bukan, tapi kasrah apa? Kasrah munasabah yang didatangkan untuk menyesuaikan dengan ya mutakallim. Jadi banati maf'ulun biman sub alamatun nasbi al-kasra al-kasra al-muqaddarah qabla ya al-mutakallim. Mana min niaba kalau ya? Niaba al-fathah. Mana min dhuhri apa? Ishtighalul mahal yang menghalang munculnya harakat kasra i'rab itu adalah ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Dan banat adalah mudhaf ya dhamirun mutakallim. Lihat, ya, yaitu dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yal'abna sedang bermain. Yal'abna bagaimana? Yal'abna fi'lun mudhari mabni dia di atas yal'abna sukun. Kenapa? Litisali binunin niswa gitu ya, atau nun ilinas ya. Apa? Enggak, yal'abna nun niswa ya, dhamir mutaharik ya. Iya, domirnya mabni alal fath fi mahali apa? Rafin fa'il. Iya. Gimana? Silakan bagi yang belum paham atau kurang paham ditanyakan. Ya, seperti cukup ya. Dua saja kita ambil ya. Masih tersisa pada kita satu lagi. Itu pun enggak sulit karena sudah dibahas gitu sebelumnya. Istilah-istilahnya tinggal antum merojah kembali. Hah? Iya, dua lagi ya dan pembuangan nun. Ya, insyaallah dua ini kita simpan buat pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, subhanakallahumma bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.